guys, mau tahu update terbaru dari Smash? Ini dia. Terio rasa baru dengan gula batu. Terio gula batu. Have fun with style. Terio gula batu. This stars are Terio gula batu. Terio, minuman wajib Smash. Kini ada rasa baru, Terio gula batu. Rasa tehnya seger banget. Manisnya juga pas. Say no to others. Terio original dan Terio gula batu. Ini baru teh kualitas dunia. Have one with Terio. Cobain fantastiknya rasa Terio gula batu dan enaknya Terio original. Terio gula batu. Rio Rio fantastic. Rio Rio fantastic. Terio gula batu. Baru Terio gula batu. Follow us Terio. Terio. Terio aslinya teh.